sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seluruh manusia, orang Arabnya ataupun bukan orang Arabnya, orang yang pandai menulisnya ataupun orang yang buta tulis dan membaca, baik kepada manusia ataupun kepada jin. Maka wajib setiap makhluk dari bangsa manusia dan jin untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan juga bahwa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumih khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan." Adalah nabi, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku telah diutus kepada seluruh manusia. Dan ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 157 dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bi wa billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar." Tidaklah seorang Yahudi, tidaklah mendengarku seorang Yahudi atau Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa, melainkan ia pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang kitab Taurat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Umar bin Khattab, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau masih ragu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya saudaraku Musa alaihi salam masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya adalah untuk seluruh umat manusia. Maka seluruh umat manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah diutus menjadi nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil dari atau atas para nabi alaihi wassalatu wassalam apabila diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi tersebut ada yang masih hidup, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dari dalam surat sebentar, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 81 sampai kepada 83. Ali Imran ayat 81 sampai kepada 83. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam sudah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala kapan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, maka wajib bagi mereka untuk menolong Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini dalil-dalil begitu tegas bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan risalah yang beliau bawa adalah umum untuk seluruh umat manusia, dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah penghapus dari seluruh agama-agama, dan tidak ada tersisa satu agama pun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh sebab itulah nanti Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman beliau turun, maka beliau akan bersyariat kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, bahkan jin pun juga wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kisah dari Nabi Khadir alaihi salam yang dibawakan oleh penulis di sini, bahwa ada sebagian orang yang beranggapan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil bahwasanya Nabi Khadir alaihi salam boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Maka jawabannya ahibati hafizakumullahu taala bahwa Nabi Khadir alaihissalam boleh keluar dari ajaran Nabi Musa alaihissalam disebabkan Nabi Musa alaihissalam diutus tidak untuk seluruh umat manusia tetapi untuk kaumnya saja, Bani Israel. Nah, ini sampai pertemuan sebelumnya sudah sampai sini ya. Pengulangan saja 20 menit. Pertemuan sebelumnya sudah sampai sini. Taib, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa qad ikhtalafu fil khadiri hal huwa nabiyyun awwaliyyun ala qawlain. Al-qawli al-awwali annahu nabi li'anna hadhihi al-khawariqa min al-mu'jizati allati la takunu illa ni nabi. Yang artinya terdapat perbedaan pendapat mengenai Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Apakah ia seorang nabi ataukah ia seorang wali? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, beliau adalah seorang nabi karena hal-hal luar biasa ini adalah termasuk mukjizat yang tidak terjadi kecuali untuk seorang nabi. Ya, mukjizat yang tidak terjadi kecuali untuk seorang nabi. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala wal qawli tsani annahu wali wa laysa nabiyyan wa hadhihi al umur karamatun min karamatil awliya wa laysat min al mu'jizat wal awliya tajri ala aydihim karamatun wa khawariqu lil adat. Artinya pendapat yang kedua adalah beliau adalah wali bukan nabi. Ya, wali bukan nabi, dan peristiwa tersebut merupakan bagian, peristiwa tersebut merupakan bagian dari karamah para wali dan bukan termasuk mukjizat. Para wali mempunyai karamah dan kejadian luar biasa. Ahibati hafizakumullahu taala, kita ambil beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu taala di dalam permasalahan ini. Apakah Nabi Khadir nabi ataukah dia manusia biasa, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita perhatikan dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka beliau adalah nabi. Ya, penyebutan redaksi secara mutlak dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya beliau adalah nabi. Seperti misalkan perkataan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir, di dalam tafsir surah Al-Kahfi ayat 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka kedua-duanya mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan untuknya dari ilmu-ilmu kami yang dari ilmu-ilmu laduni kami. Taib. Saya bacakan perkataan Syekh Al-Allamah Syanqiti rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Walakinnahu yufhamu min ba'dil ayat anna hadhihi ar-rahmah al-madhkurah huna rahmatu nubuwah." Tetapi dipahami dari sebagian ayat bahwa rahmat yang disebutkan di sini adalah rahmat kenabian. Wa anna hadzal ilma ladunni ilmun ilmu wahyu. Dan bahwasanya ilmu laduni ini adalah ilmu wahyu. Wa ma'lumun anna ar-rahmata wa ita al-ilmi ladunni a'ammu min kauni dhalika an tariqatin nubuwah wa ghairiha. Dan diketahui bahwa rahmat, kan Nabi siapa tadi? Nabi Khadir alaihi salam diberikan rahmat oleh Allah. Dan juga pemberian ilmu laduni ini lebih umum dibandingkan jalan yang didapat dari kenabian. Wal istidlalu bil ammi 'ala al akhassi fi anna wujud al am la yastalzim wujud al akhass kama huwa ma'ruf wa min adhhar al adilla fi anna ar rahmata wal ilma ladunniyya alladhi imtanna Allahu bihima 'ala 'abdihi al khadir an tariq an nubuwah wal wahy ka qawlihi ta'ala wa ma fa'altuhu an amri. Yang artinya kan rahmat, pemberian ilmu laduni ini lebih umum dibandingkan kenabian. Maka pendalilan dengan keumuman atas kekhususan bahwa keberadaan secara umum tidak mengkonsekuensikan keberadaan secara khusus sebagaimana yang sudah dikenal. Intinya para ikhwan yang dirahmati Allah, Nabi Khadir alaihi salam adalah seorang nabi, bukan hanya sekedar seorang wali, ya, bukan hanya sekedar seorang wali. Taib, kita lanjutkan. Thumma halil khadiru hayyun aw mayyitun alladhi tadullu alaihi al-adillatu as-sahihatu annahu mayyit. Qala ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immat mitta fahumul khalidun. Yang artinya dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwa dia sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ini menunjukkan bahwa menghafal ini termasuk daripada hal yang membuat kita akhirnya lebih memahami tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir adalah beliau sudah meninggal. Sebagaimana keumuman surat Al-Anbiya ayat 34. الله جل وعلا أخبر أنه ليس لأحد الخل من هذه من هذا الخلق وأن الخلق كلهم يموتون كل من عليها فان. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang kekal dari makhluknya. dan bahwa setiap makhluk akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi itu akan binasa. Wal khadiru 'abdun min ibadillah min bani Adam ya'ti 'alaihi al-fana ka ghairihi. Khadir adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah dari keturunan Adam alaihi salam. Ya, dari keturunan Adam alaihi salam. Kebinasaan datang kepadanya sebagaimana terjadi kepada yang lain, maksudnya ke wafat. Wafat terjadi kepadanya sebagaimana kepada yang lain. Tsumma law kana hayyan lama wasi'ahu illa an ya'tiya ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'uhu. Kemudian jika beliau dia masih hidup, tentu tidak ada pilihan lain kecuali baginya kecuali ia mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila an-nasi kafah atau ursila ila an-nasi kafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Falau kana hayyan hina bi'athatu hina bi'athati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la jaa ilaihi wattaba'ahu wa lam yadhkur annahu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha dalilun ala annahu mayyit wa hadha huwa al-qawlul haqq. Wa amma man yaqul innahu hayy falaysa lahu dalilun wadhih. Kalau masih hidup saat diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan datang kepada beliau dan mengikutinya. Dan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil bahwa Khadir sudah meninggal dan inilah pendapat yang benar. Adapun yang berpendapat bahwa ia masih hidup tidak mempunyai dalil, ia tidak mempunyai dalil yang jelas. Nah, ini pelajaran menarik. Ya, kadang-kadang orang terkecoh bermimpi Nabi Khadir dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah Nabi Khadir itu masih hidup, maka kita katakan Allahu a'lam. Tetapi dalil keumuman menunjukkan bahwasanya setiap orang meninggal. Kalaupun tidak meninggal, maka tidak ada keluasan bagi Nabi Khadir kecuali harus mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah dalil yang sangat kuat bahwa Nabi Khadir alaihi salam meninggal. Wal ajibu anna hunaka risalatan nusibat ila Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah fiha anna al-Khadir hayy faqad tubi'at fi majmu' ar-rasail khata'an wa bainama lahu risalatun ukhra tanfi hayat al-Khadir wa hiya fi majmu' as-sa'il. فهذه الرسالة التي نسبت إلى الشيخ في حياة الخضر غير صحيحة ولو كانت صحيحة فالاعتماد على رسالته الثانية التي تابع فيها الأدلة والإنسان إذا كان له قولان أحدهما موافق للأدلة والثاني مخالف أخذ بالذي يوافق الأدلة. Syekh mengatakan yang mengherankan adalah sebuah risalah yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa yang menyebutkan bahwa Khadir masih hidup, naskah itu dicetak dengan kesalahan dan dengan kumpulan risalah tersebut. Karena beliau juga mempunyai risalah lain yang menafikan kehidupnya Khadir, yang juga berada dalam kumpulan kisah, kumpulan risalah yang sama. Risalah yang menisbatkan kepada Syekh tentang hidupnya Khadir adalah tidak benar. Jikalau memang benar, maka yang dijadikan pegangan adalah risalah kedua, yaitu beliau yang menyebutkan dalil-dalil. Jika seseorang mempunyai dua pendapat, salah satunya sesuai dengan dalil-dalil dan yang kedua bertentangan dengan dalil-dalil, maka yang dipakai adalah sesuai yang sesuai dengan dalil-dalil alaihi salam. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang Nabi Khadir, walimadza lam yattabi'il Khadir Musa alaihi salam? Kenapa Nabi Khadir alaihi salam tidak mengikuti Nabi Musa alaihi salam? Ini pertanyaan. Ya, kenapa? Jawaban, anna Musa alaihi salam laisa risalatuhu 'ammatan, fa risalatuhu khassatan li bani Israil, wa lam yursil ila an-nasi kafah. Fa huwa ka ghairihi min al-anbiya qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warisalatuhum khasatan ila aqwamihim qala sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kafa fa Musa alaihi salam innama bu'itha ila bani Israil wa lam yub'ath ila an-nasi kafa. Yang artinya, kenapa Nabi Khadir tidak mengikuti Musa alaihi salam? Jawab, karena risalah yang dibawa Musa alaihi salam tidak bersifat menyesal. Risalahnya khusus untuk Bani Israel. Dan dia tidak diutus untuk seluruh manusia. Dia seperti para nabi yang lainnya. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah mereka khusus untuk kaum mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa yub'atsu ila an-nasi kaffah." Setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada seluruh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun Nabi Khadir dan Nabi Musa bukan hanya pinangan Jadi kenapa Nabi Khadir tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam? Karena risalah Nabi Musa alaihissalam khusus untuk Bani Israel. Ya, sedangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh manusia. Jadi tidak boleh dikatakan Nabi Khadir alaihissalam keluar dari risalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, begitu jawabannya ya. Taib. Fa Musa alaihi salam inna mub'itha ila bani Israil wa lam yub'ath ila an-nasi kafa. Adapun Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israil bukan untuk seluruh manusia. Fala yuqal anna al-Khadira kharaja an syari'ati Musa, karena lam yakun min ummati Musa aslan hatta yuqala kharaj. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Karena pada dasarnya dia tidak termasuk umat Musa, maka tidak bisa dikatakan dia keluar. Maka tidak bisa dikatakan dia keluar dari ajarannya Nabi Musa, karena memang bukan umatnya. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian penulis mengatakan, wal khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anwa'un, minhu ma huwa kufrun wa minhu ma huwa dhalalun dunal kufr, wa minhu khurujun kulli wa minhu khurujun juz'i. Falladhi yakhruju an syar'i aw an syai'in minhu wa yastahillu dhalika fa innahu yakfur, walladhi yakhruju wa la yastahillu al-khuruj fa huwa dhal laysa bikafir. Artinya, keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad, Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Di antaranya ada yang kufur, keluarnya kekufuran. Dan ada yang merupakan kesesatan di bawah tingkat kekufuran. Di antaranya keluar secara menyeluruh. Keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Sebagaimana orang yang murtad, ya. Dan orang yang keluar dari syariat atau sebagian dari syariat dan menganggap itu halal, maka ia telah kafir. Ada orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW atau sebagian dari syariat Nabi Muhammad SAW dan dia menganggap itu halal, maka sungguh ia telah kafir, murtad. Sementara orang yang keluar tapi tidak menghalalkannya, maka dia orang yang sesat tapi tidak menjadi kafir. Nah, cukup dulu ya. Ini sekarang kita ambil pertanyaan-pertanyaan. Sekarang pertemuan 75, insyaallah pekan depan 76. Hayya, siapa yang ingin bertanya diperbolehkan. Kita tunggu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silahkan, jika ada yang ingin bertanya. Jadi intinya tadi Nabi Khadir alaihissalam tidak keluar dari Nabi, dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena memang tidak, bukan menjadi umat dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga dikatakan keluar. Apa ini? Apakah seorang yang berdoa masih bisa masuk ke surga tanpa hisab? Apakah seorang yang berdosa masih bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'ahum sab'una alfan yadkhulun jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Di antara umatku ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, sifat dari 70 ribu tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yastarqud, tidak minta diruqyah. Kemudian juga wala yaktaud, dan tidak minta diobati dengan pengobatan kai. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan perbuatan tatayyur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi itu 4 syarat seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Silahkan. Ya, sepertinya tidak ada. Kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Ada. Mau tanya Ustaz, apa gaji YouTuber termasuk haram? Maka YouTuber diambil dari kata dari AdSense kalau tidak salah ya. Entah itu perhitungannya bagaimana, tetapi yang jelas jika kontennya tersebut bermanfaat, maka tidak mengapa untuk disebarkan videonya. Adapun mengambil AdSense dari YouTube, maka jikalau memang tidak bisa tidak, maka diperbolehkan. Seperti ada beberapa akun yang followernya sudah banyak, jutaan, tetapi dia tidak melakukan AdSense. Artinya notifikasinya tidak dia aktifkan untuk mendapatkan fee dari YouTube. Nah, pada saat itu kemudian pihak YouTube meminta agar dia menjadi diaktifkan, yang mana akhirnya nanti akan masuk iklan-iklan. Nah, kalau seandainya dalam keadaan seperti ini, maka tidak mengapa daripada akunnya ditutup, padahal akunnya akun dakwah bermanfaat, subscribernya mungkin jutaan, maka tidak mengapa. Dan ini kalau tidak salah saya menerima kabar adalah fatwa Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Allahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan rasa was-was dalam diri? Caranya adalah seseorang melakukan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian yang ketiga, apabila sudah mendapatkan keyakinan, maka tidak diperbolehkan lagi untuk ragu-ragu dengan sesuatu yang tidak yakin. Itu cara menghilangkan rasa was-was. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi? Oh, ini ada di YouTube banyak. Apakah tanda-tanda orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah dia setelah bertaubat semakin baik. Semoga itu adalah tanda kebaikan dan tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama mengatakan al-hasanatu ba'dal hasanah, termasuk tanda dari tanda diterimanya amal ibadah adalah mengerjakan kebaikan setelah kebaikan. Jika ada orang-orang yang mengatakan akhirat cuma ramalan, apakah orang tersebut murtad atau kafir? Tergantung dia muslim atau tidak. Kemudian kalau seandainya dia muslim, maka wajib diajarkan dulu. Kalau seandainya dia masih tidak percaya, maka dia keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengaku keturunan Rasul dalam tanda kurung Habib, tapi sama sekali jauh dari sikap yang mencerminkan akhlak Rasulullah SAW? Yang jelas begini, untuk permasalahan keturunan Rasul SAW, maka saya sering mengatakan keturunan Rasul SAW akan selalu ada sampai hari kiamat. Akan selalu ada sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi hafizahullah ta'ala yang akan keluar nanti di akhir zaman itu berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian adapun tugas kita, sikap kita terhadap para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghormatinya dari tiga sisi. Yang pertama, karena beliau muslim. Yang kedua, karena beliau kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kalau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menghormatinya karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Dan apabila mereka menyimpang, maka tetap berdosa. Apabila menyimpang maka tetap berdosa. Dan apabila lurus maka itu adalah wajib diikuti. Nah, ini termasuk daripada keyakinan tentang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap seorang anak jika ibunya ketika meninggal minta diadakan tahlil anaknya, jangan melakukan karena wasiat dari ibu hanya dilakukan apabila wasiatnya termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar jika bermaksiat saat sendirian maka semua amal yang pernah lakukan terhapus? Iya, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanat amthal jibali tihaman tabiidhan. Sungguh aku beritahukan kepada orang-orang dari umatku, orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung tihamah. Fayaj'aluhallahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala-pahala yang bergunung-gunung tersebut sebagai dosa-dosa yang berterbangan. Sebagai dosa-dosa yang berterbangan. Lalu Thauban radhiyallahu anhu bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Dan terangkan kepada mereka tentang dan terangkan tentang mereka kepada kami. Agar kami tidak mengerjakannya dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu min ikhwanikum. Sesungguhnya dia adalah saudara kalian, yaitu seiman. Jadi kaum muslimin. Wa min bani jildatikum, dan dari manusia. Ya'khudzuna minal lail kama ta'khudzun, mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum idza khala bi maharimihillah intaqaquha. Akan tetapi jika mereka berdua-duaan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melanggar. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat saat sendirian terhapus pahalanya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila ada seorang muslim yang berkata Islam itu ribet, banyak aturannya, apakah ini bisa termasuk benci agama Islam dan syariatkan Islam? Maka jawabannya ya, dari lahiriah perkataannya adalah termasuk kebencian terhadap syariat Islam. Dan ini perkataan yang berat, berhati-hati semestinya seorang mengatakan dan menulis perkataan ini. Mohon penjelasannya dengan contoh tentang orang yang sesat bukan kafir yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW tapi tidak menghalalkannya. Orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW lalu dia tidak menghalalkannya. Ya, banyak orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan tapi dia tidak menghalalkannya. Maka pada saat itu dia melakukan dosa besar. Apakah kita boleh ghulu terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, sikap ghulu terhadap siapapun tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW mengatakan, la tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku terlalu berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam terlalu berlebih-lebihan. Faqulu innama ana 'abdun. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Sesungguhnya aku hanyalah budak hamba Allah. Maka ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bersikap ghulu terlalu berlebihan mensucikan seseorang, maka ini termasuk daripada hal yang terlarang dalam agama Islam. Dan ini bukan hanya kepada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada siapapun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Apakah muslim boleh membeli barang dan juga menjadi agen wakil jualan bagi perusahaan yang ada memberi sumbangan pada organisasi agama bukan Islam. Maka jawabannya, kalau seandainya dia mengetahui secara pasti bahwa itu hasil dari penjualan diberikan kepada orang kafir yang menyakiti kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.